silakan. Kan lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, biasa mereka katakan bid'ah hasanah adalah masalih mursalah. Masalih mursalah adalah yang perintahnya sudah ada, tapi alatnya belum ada. Seperti perintah untuk mengeraskan suara azan. Ketika datang Abdullah bin Zaid membawa berita mimpinya, kemudian sama dengan sahabat yang lain berita mimpinya, kata Nabi, ini mimpi yang hak. Imlakkan pada Bilal, fa innahu arfa' sautan minka. Imlakkan pada Bilal karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Baik. Kenapa tidak sahibul mimpi lebih berhak untuk mimpi apa berazan kan? Kenapa kau kepada Bilal disuruhnya? Imlakkan, ajarkan pada Bilal karena Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Berarti dianjurkan untuk yang lebih keras, yang lebih keras, yang lebih keras. Sehingga ketika ditemukan sesuatu yang bisa lebih keras, silakan. Itu masalah mursalah namanya. Masalah mursalah. Maka kita jawab, itu bukan bid'ah, itu sunnah. Masalah mursalah termasuk sunnah. Enam. Yang ketiga, mereka menyatakan kullu itu tidak selamanya bermakna seluruhnya. Ada kullu bimakna al-kull, ada kull bimakna ba'ud. Ada kullu bermakna kull, ada kull bermakna ba'ud. Mereka bawakan contohnya. Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha, fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Datangnya angin, awan yang membawa azab. Kata Allah, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Menghancurkan segala sesuatu, sehingga tidak terlihat apapun, kecuali rumah-rumah mereka. Padahal sudah dikatakan kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Ternyata, masih ada sisa, yaitu rumah-rumah mereka. Ini barakallahu fikum, kata mereka, jadi kullu bid'atin dhalalah belum tentu maknanya kullu itu seluruhnya. Kita katakan na'am, bisa bermakna seperti itu. Tetapi untuk membedakan kull bimakna kull dan kull bimakna sebagian itu adalah dengan qara'in, dengan qorinah-qorinah. Kalau dalam ayat tadi qorinahnya sangat jelas, fasbahu la yura illa masakinuhum, hingga tidak terlihat lagi kecuali rumah-rumah mereka. Berarti tadi maknanya hampir seluruhnya. Kullu syai' hampir seluruhnya tinggal rumah-rumah mereka. Baik. Wa kullu bid'atin dhalalah. Apakah kalian punya dalil bahwa hampir seluruh bid'ah itu sesat? Ada yang qarinah yang menunjukkan maknanya bukan seluruhnya tapi hampir seluruhnya? Ada bid'ah-bid'ah yang hasanah? Tidak ada. Enggak seperti ayat tadi. Baik. Ini jawaban untuk mereka. Demikian pula ketika disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajhu rabbik. Bagaimana dengan surga dan neraka? Khanibirna a'azakumullah. Apakah surga dan neraka akan fana dengan ayat ini? Tidak. Kenapa? Karena ayat-ayat muhkamat sangat banyak. Khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Ada, abadan, abadan. Sudah jelas. Muhkam. Maka maknanya segala sesuatu yang berkait dengan dunia akan binasa, akan hancur. Kecuali wajh rabbik. Demikian pula ada tafsir yang menafsirkan illa ma yubtaga, atau kecuali yang diharapkan wajah Allah padanya. Ditafsirkan oleh beberapa sahabat, dinukil dalam tafsir-tafsir ma'thur seperti tafsir Ibnu Katsir, di antara tafsirnya wa yabqa wajhu rabbik, yang tersisa adalah wajah Rabb, di samping maknanya Allah sendiri subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, juga apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal. Apa yang dikehendaki padanya? Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti amal saleh, pahalanya gak akan hilang. Sedekah gak akan hilang. Kata Nabi, kullun yabqa.

dibikin dengan berbagai macam, dimasukkan pelajaran filsafat-filsafat, mantik, na'udzubillah, perbandingan agama, rusak. Rusak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bersaudara dengan kelompok seperti Syiah, ujungnya akan kecewa. Mesti akan kecewa. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan ekstrim atau keyakinan teroris bahwasanya wilayatul faqih itu hak mereka. Wilayatul faqih hak mereka. Dan mereka harus merebut wilayatul faqih. Jangankan Indonesia. Saudi saja mereka ingin rebut karena wilayah faqih menurut mereka itu haknya mereka. Haknya turunan mereka yang mereka anggap ini dan itu keutamaan-keutamaan turunan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jam sostek dan apa hukumnya BPJS dalam Khamilina azakumullah sammi wala haraj, silahkan namakan dengan nama apapun. Kalau bentuknya adalah sesuatu yang disebut dalam dalil dalam hadis sebagai sesuatu yang untung-untungan, maka disebutkan dalam riwayat bahwa nahan nabiyyu an bai'il gharar, Nabi melarang jual beli yang gharar. Apa namanya, asuransi, silakan namakan apapun, kalau itu bentuknya asuransi tidak boleh. Nah, kecuali kalau bentuknya baitul mal. Baitul mal itu kalian kumpulkan sekian ke baitul mal sebagai sedekah ke baitul mal, dan kalian bebas berobat gratis, kumpulkannya kecil ke baitul mal. Ini beberapa ulama seperti Syekh Badar al-Badar kemarin membedakan yang ini dengan yang itu. Tapi kalau perusahaan ada keuntungan buat mereka dan sebagainya, ini asuransi biasa sungguhnya. Namanya saja dirubah, namanya diganti. Apa nasihat Ustaz kepada orang tua yang memiliki putra tapi lemah gemulai, dan sebaliknya memiliki laki-laki putri tapi tomboy seperti laki-laki? Khawatir fitnah LGBT yang akhir-akhir ini sedang marah. Qulina a'azakumullah. Oleh karena itulah didik anak-anak kalian dengan baik. Didik dengan ilmu agama dan didik pula dengan adab akhlak yang baik. Adab akhlak yang baik adalah agar laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Qulina a'azakumullah, banyak upaya-upaya ke arah sana. Dari mulai memberikan pakaian, dari mulai memisahkan tempat tidur, melarang untuk main, jangan main sama perempuan masih kecil, dengan dipuji itu laki-laki, perempuan itu begini begini begini, agar merasa dibedakan. Baik. Dan juga termasuk pendidikan anak para ulama agar mereka jangan tercampur akhlak tingkah lakunya, jangan dicampur dalam sekolahan. Sekolah laki-laki sendiri, sekolah perempuan sendiri. Sehingga yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Jangan seperti fulan. Yang pernah saya marahi santri, saya lempar aqua gelas dan pecah di depannya. Hampir-hampir saya enggak pernah marah sekeras itu. Kenapa ketika dia melanggar, kenalan sama perempuan, surat-suratan, segala macam, sampai keluar dari pondok, menemui perempuan tersebut. Ketika dimarahin apa jawabnya? Ini yang bikin saya marah. Yang bikin saya marah ketika dia mengatakan, saya sudah biasa, teman saya perempuan semua dari dulu. Jawabannya seperti itu. Saya sudah biasa, teman saya perempuan semua dari dulu. Berarti yang salah orang tuanya. Bagaimana kok bisa teman-temannya perempuan semuanya? Jadi kalau dia bergaul dengan perempuan, jangan dilarang. Itu biasa. Menurut dia begitu. Kamu mau ngajari saya lempar dia. Ini Na'udzubillah. Saya khawatir terlalu sering dengan perempuan, akhirnya enggak tertarik lagi dengan perempuan. Jadilah kaum Lut. Iya kan? Udah terbiasa, saya enggak tertarik dengan perempuan karena tiap hari ketemu dengan perempuan. Tetapi mereka-mereka yang dalam keadaan dididik laki-laki menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan, maka mereka akan dalam keadaan normal. Ketika menikah dengan normal, yang laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dia jodoh, saling cinta, mencintai, membangun hidup rumah tangga yang baik, masya Allah, ni'mah azimah. Kenapa? Ini sudah terbalik dunia. Orang yang normal diejek oleh mereka. Iya kan? Orang datang dari Arab sana, datang ke Indonesia, ke mall, kemana, bingung dia. Bingung terus. Kenapa kamu? Aduh, di sana perempuan, sini perempuan. Dia gelisah. Syahwatnya naik terus. Dimarahi. Kamu ini gara-gara Saudi. Misa ini, laki-laki dipisah, semua dipisah. Ini kan bagus sesungguhnya. Tinggal dinikahkan saja, selesai. Iya kan? Itu dianggap tidak normal. Dianggap ini gara-gara pendidikan sistem Saudi kayak gini jadinya. Yang tidak normal, melihat perempuan telanjang biasa aja. Loh, ini kamu hidup di sini? Oh, saya biasa. Di sini enggak apa-apa, enggak ada sahwa, saya enggak naik. Dikira kuatnya imannya lebih kuat begitu. Masya Allah. Imannya lebih kuat karena dia tidak tergoda. Bergaul, ngobrol dengan wanita-wanita yang kasiatin, ahariyatin, ma'ilatin, mumilat. Ru'usuna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Yang pahanya yang kelihatan, belandadannya kelihatan. Ngobrol biasa. Tidak tertarik sama sekali. Kalau benar, sakit nih orang. Iya kan? Kalau benar dia enggak tertarik, sakit nih orang. Enggak waras. Perlu berobat dia. Atau bisa jadi dia termasuk namgai. Sehingga barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka agar perempuan menjadi benar-benar perempuan, laki-laki menjadi benar-benar laki-laki, sehingga mereka hidup dalam keadaan di atas fitrahnya, di atas perangainya. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Ini pertanyaan tadi, anaknya sudah gemulai, gimana? Suruh ikut latihan karate. Nah, terjadi. Saya kenal satu orang tua yang anaknya seperti itu. Bahkan karena lemah gemulainya, gurunya di sekolahan selalu kalau mau bikin berbagai macam acara-acara sekolah awam ya, bikin acara-acara, dia dijadikan sebagai perempuan, kayak sandiwara begitu. Oleh bapaknya dididik, disekolahkan untuk karate ini itu. Alhamdulillah sembuh. Sembuh. Ada bukan satu, tiga saya kenal yang kayak gitu kecilnya, sembuh semua tiga-tiganya. Assalamualaikum. Sehingga jangan putus asa. Bisa diperbaiki. Nah, diajak untuk berani, diajak untuk jadi rejal, jadi benar-benar laki-laki. Demikian pula yang perempuan. Harus dari membelikan mainan yang mendidik agar dia jadi perempuan. Masak ke dalam keadaan ini seperti itu. Yang laki-laki berikan yang mereka bisa menjadi laki-laki, membantu mereka untuk tumbuh sebagai seorang laki-laki. Allah taufiq wal afiyah, hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.